إنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون رحمكم الله Siapapun yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan yaumul akhir dengan iman yang sebenar-benarnya pasti akan didapati pada dirinya suatu khuslah, suatu perangai dari perangai-perangai yang terpuji yaitu al-haya, sifat malu. Ayuhal muslimun rahimakumullah, karena memang al-haya, sifat malu ini adalah merupakan bagian dan cabang dari iman. Rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman bid'un wa sittuna syubbah, afdaluha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adhan at-tariq wal haya'u syubbatun minal iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keimanan itu ada 60 sekian cabang. Yang paling afdalnya adalah la ilaha illallah, dan yang paling kecilnya adalah imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syubbatun minal iman, dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Rahimahumullah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain beliau juga bersabda, innal haya wal iman kurina jami'an ila rufi'a ahaduma rufi'al akhar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sifat malu dan keimanan itu kurina jami'an, dua-duanya digandengkan secara bersamaan. Idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar, kalau salah satunya diangkat maka yang lain juga diangkat. Maka jika seseorang diangkat sifat malu dari dirinya, maka akan diangkat pula keimanan darinya. Begitu juga jika keimanan itu diangkat dari diri seseorang, maka sifat malu akan diangkat pula dari orang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan sifat malu ini adalah sifat yang sangat terpuji. Telah didapati sifat malu ini pada hamba-hamba Allah yang terpilih, pada para sahabat radhiyallahu anhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang Utsman radhiyallahu anhu, "Inna Utsman rajulun hayyir." Sesungguhnya Utsman radhiyallahu anhu adalah seorang laki-laki yang pemalu. Bahkan sifat malu tersebut didapati pula pada para anbiya, para nabi, terkhususnya adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikat al-kiram, para malaikat yang mulia. Jadi para nabi, terkhusus juga nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikat yang mulia, mereka semua didapati pada diri mereka sifat malu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ana astahi min rajulin tastahi minhul malaikah." Apakah aku tidak malu terhadap seseorang, yaitu yang dimaksud adalah Utsman radhiyallahu anhu. Apakah aku tidak malu pada seseorang yang para malaikat saja mereka malu padanya, yaitu pada Utsman radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, setelah ini semua, apakah masih ada seseorang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, kemudian tidak ada sedikit pun rasa malu pada dirinya? Allahul musta'an wa ilaihi tiklan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayyuhal muslimun yang semoga diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya setiap orang berhias dengan rasa malu pada perbuatannya, tentu kehidupan ini akan menjadi bagus dan indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Maka al haya'u fi shay'in illa zana, wa ma kana fukhshu fi shay'in illa shana." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah rasa malu itu ada pada diri seseorang, ada pada suatu perkara, kecuali rasa malu itu akan menghiasi perkara tersebut, dan tidaklah kepahisan ada pada suatu perkara, kecuali kepahisan tersebut akan mencoreng perkara tersebut. Rahimakumullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam suatu hadis, yang dalam hadis tersebut mengancam kepada orang-orang yang tidak punya rasa malu. Rasulullah SAW bersabda, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara yang ditemui oleh manusia pada nabi-nabi yang sebelumnya, bahwasanya jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela dan mengancam orang-orang yang tidak punya rasa malu. Di dalam tastahi fasna fasna masyita, jika engkau tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sekehendakmu, maka Allah akan membalasnya. Dalam hadis ini pula menerangkan bahwasanya siapa saja, siapapun yang tidak menghiasi perbuatannya dengan rasa malu, maka dia akan berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang buruk dan jelek. Umar radhiyallahu anhu pernah menghadiahkan sesuatu, yaitu kuda, kepada seseorang untuk dipakai berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Umar radhiyallahu anhu melihat bahwasanya orang tersebut tidak merawat kuda tersebut dengan baik, sehingga kuda tersebut menjadi kurus. Dan Umar radhiyallahu anhu menginginkan untuk membelinya. Maka Umar radhiyallahu anhu bermusyawarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati Umar radhiyallahu anhu, la tashtari, jangan kau membelinya, karena engkau sudah mensedekahkannya kepadanya. Wa la ta'fi walau aqtaraka bidirham, dan jangan engkau kembali kepada sedekahmu itu, jangan engkau ambil kembali sedekahmu itu, walaupun engkau membelinya dengan harga yang sangat murah, 1 dirham. Fa innal ladzi ya'udu fi sadaqatihi kal kalb yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang mengambil kembali sedekahnya ibaratnya dia adalah seperti anjing yang dia muntah, kemudian dia kembali memakan muntahnya tersebut. Allah musta'an wa ilaihi tiblan. Ayyuhal muslimun, unduru, lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersisakan orang yang kembali mengambil hadiah atau sedekah yang sudah dia berikan kepada seorang, kemudian dia ingin membelinya atau bahkan ingin untuk mengambilnya kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan dengan permisalan yang sangat jelek, yaitu seperti anjing yang dia muntah, kemudian anjing itu kembali kepada muntahnya, kemudian dia memakannya. Ayyuhal muslimun, oleh karena itu saya menasihatkan kepada siapapun yang masih ada kehidupan di dalam hatinya untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berbuat baik kepada Allah dan kepada manusia. Allah SWT berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asaktum falaha. Allah SWT berfirman, jika kalian berbuat baik, maka hakikatnya kalian telah berbuat baik kepada diri kalian sendiri, dan jika kalian berbuat kejelekan, maka hakikatnya kalian telah berbuat kejelekan kepada diri-diri kalian sendiri. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.